السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا يا ربنا. أما بعد، قال الإمام العلامة حضرة الشيخ محمد هاشم أشعري رضي الله عنه وأرضاه في الباب الثالث في آداب المتعلم مع شيخه، والثامن أن يجلس أمام الشيخ بالأدب كأن يجثو على ركبتيه أو يجلس كالتشهد غير أنه لا يضع يديه على فخذيه أو يجلس متربعا بتواضع وخضوع وسكون وخشوع. Yang kedelapan di antara adab terhadap guru, an yajlisa amama asy-syekh, hendaklah duduk di hadapan asy-syekh bil adabi, dengan adab. Duduk dengan adab seperti apa? Ya, seperti yang diajarkan oleh Sayyidina Jibril alaihi salam ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis al-ihsan, ya. Fajalasa ala rukbatayhi. Mana Sayyidina Jibril duduk, ya, di atas, artinya duduk seperti tasyahud itu, ya. Yajlis ala rukbatayhi, duduk di atas kedua lututnya. Ya. Duduk bersimpuh, awiyah jelisu kat tasyahudi, atau duduk, ya, seperti tasyahud. Ghayra annahu la yadau yadahi ala fakhilai, ya, hanya saja tidak meletakkan tangannya di atas kedua pahanya seperti seperti tasyahud, duduknya saja. Awiyah jelisu mutarabbi'an bitawadu'in wa khudu'in wa sukunin wa khushu'in, atau duduk mutarabbi'an. Mutarabbi'an itu bersila, ya, bitawadu'in, dengan tawadu', khudu', ya, tunduk, tenang, khusyuk, ya. Semuanya ini adalah merupakan salah satu bentuk dari kesiapan seorang murid untuk menerima limpahan ilmu dari sang guru, ya, dan bentuk daripada istiqdadnya juga untuk menerima keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena yang paling penting di dalam ilmu itu adalah adab, ya. Al-adabu qablal ilmi, adab itu lebih diutamakan daripada ilmu, ya. Wa alla yaltafita bila darurah, ya, dan ketika duduk di hadapan gurunya jangan menoleh, ya, ke kanan atau ke kiri tanpa ada, ya, tuntutan yang mendesak, ya, min ghairi darurah, tanpa ada tuntutan yang mendesak. Bal yuqbilu alaihi bikulliyatihi, ya, tapi hendaklah dia yuqbil, ya, menghadap dengan secara, ya, dengan keseluruhan tubuhnya, wajahnya, ya. Bal yuqbilu bikulliyatihi alaihi, ya, menghadap secara keseluruhan kepada gurunya, zahiran wa batinan, baik itu secara fisik ataupun secara batin. Hatinya juga, ya, harus betul-betul, ya, menghadap kepada sang guru, ya, bukan hanya fisiknya saja tetapi hatinya enggak tahu kemana. musghiyan lahu, musghiyan isim fa'il dari isgha, asgha yusghi isgha, isgha itu mendengar dengan penuh seksama ya. Karena ada sami'a, ada istama'a, ada asgha yusghi. Sami'a itu ya mendengar secara umum. Kalau istima' ya, mendengar dengan penuh perhatian. Isgha itu lebih ya, lebih lebih perhatiannya itu lebih ya, betul-betul konsentrasi. Nadhiran ilaihi ya, dengan memandang kepadanya. Muta'aqilan liqaulihi ya, berusaha memahami apa yang diucapkan. Bihaitsu la yuhwijuhu ila i'adatil kalami marratan thaniyatan, sehingga sang guru tidak perlu mengulangi perkataan dua kali ya, artinya seorang murid harus betul-betul mendengar setiap kata yang diucapkan sehingga tidak perlu mengulanginya lagi ya. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika berbicara itu beliau berbicara perlahan, faslan ya, setiap kata itu terpisah, artinya tidak cepat sehingga setiap orang itu bisa mendengar dengan benar. Wala yanzuru ila yaminihi au yasarihi, tidak menoleh, tidak melihat ke kanan atau ke kiri. Au fauqahu li ghairi hajah, atau ke atas ya, tanpa ada keperluan. Wala siyama inda bahsihi, terlebih lagi ketika sedang membahas ya, masalah-masalah ilmu ya, atau ketika sedang menyampaikan pelajaran. Wala yattaribu lidajjatin yasma'uha, dan tidak yattarib ini ya artinya ketika dia mendengar ada sesuatu yang ribut itu jangan ikut apa kebingungan ya, tapi tetap fokus ya, tetap fokus mendengarkan ataupun fokus di dalam mendengar pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Wala yaltafitu ilaiha, ya, ketika gurunya sedang menjelaskan kemudian ada ribut di luar, maka jangan menoleh ya, abaikan jangan hiraukan ya, jangan hiraukan. Dan itu yang sering terjadi ya, selalunya memang seperti itu, orang ketika mendengar suara itu konsentrasinya hilang, kemudian dia pun langsung menoleh ke suara tersebut ya, sehingga meninggalkan terkadang gurunya ngomong sendirian. Nah itu tentu sangat tidak layak sekali ya, karena ketika kita merasa bahwa ilmu yang sedang kita dengar itu sangat penting ya, yang akan ya, menuntun keselamatan kita di dunia dan di akhirat ya, maka tidak ada yang dapat memalingkan perhatian kita ya, kecuali hal yang lebih penting, dan tentu tidak ada yang lebih penting daripada ilmu ya, dan adab. Wala yamfudu kamaihi, yamfudu itu ya seperti mengibas-ngibaskan ya kedua lengan bajunya. Wala yuhassiru an ziraihi, yuhassiru itu apa namanya, mengangkat lengan bajunya. Wala ya'basu biyadaihi, dan ketika berada di hadapan gurunya jangan ya main-main tangannya atau kedua kakinya. Au ghayruhuma min a'dha'ihi, atau ya anggota tubuh lainnya ya, tapi betul-betul khusyuk, tunduk dan tawadhu seperti yang tadi dijelaskan. Wala yaftahu fahu, ya, dan jangan membuka mulutnya, ya. Wala yaftahu fahu, wala yuqri'u, wala yaqra'u sinnahu, ya, yaqra'u sinnahu itu jangan apa, ya, mengetuk-ngetuk gigi atau main-main gigi lah, ya. Wala yadribul arda wa nahwuha, wa nahwuha, wala yadribul arda wa nahwaha birahatihi aw bi asabihi, dan jangan mukul-mukul tanah dengan telapak tangannya atau dengan jari-jarinya. Wala yushabbiku asabi'a yadayhi, dan jangan, ya, memasukkan jari jemarinya, ya, tasybih itu ya seperti ini, ya. Wala ya'basu bi izarihi wa nahwihi, ya, dan jangan juga main-mainin, ya, sarungnya atau celananya atau bajunya atau yang lainnya. Wala yastanidu bi hadratis syaikh ila haitin au mikhaddah, ya, dan jangan ketika dia sedang berada di hadapan sang guru, sang syaikh, dia menyandar ke tembok, ya, atau ke bantal, ya, ya, dan yang lainnya, ya. Dan semua ini adab-adab ini oleh para sahabat itu dicontohkan bagaimana mereka duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Rasulullah duduk itu atau menyampaikan hadis-hadisnya, menasihati mereka, para sahabat itu duduk dengan khusyuk. Na ala ru'usihim at-tayr, seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung dan mereka tidak mau burung tersebut terbang, ya. Dan itu adalah, ya, merupakan itulah rahasia, ya, keberhasilan para sahabat, ya, mendapatkan keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda kalau sekarang mah, kalau di majelis-majelis ilmu, apalagi kalau ceramah di masjid, itu ketika ceramah mulai, ya udah setiap orang itu mencari tempat sandaran, mojok sana, mojok sini dan lain sebagainya. Nah, dan tentu itu bukan majelis ilmu yang seperti itu. Kalau majelis itu sifatnya itu halaqah, ya, harus semakin dekat kepada guru. Ya, sehingga apa, karena sudah nyandar, kemudian majelis ilmu itu memang sifatnya tenang, ya, wa nazalat alaihi musakinah, ketenangan pun datang, ya, akhirnya apa, tidur saking tenangnya, ya, saking tenangnya langsung mengantuk, ya, apalagi kalau udah khutbah Jumat itu, ya, gitu duduk khotib naik mimbar udah langsung khusyuk semuanya, ya, khusyuknya, saking khusyuknya pada tidur semua, ya, nanti baru khutbah kedua dengar doa baru seger semuanya, ya. Ketika ditanya tadi khatib menyampaikan apa, nggak tahu, ya, karena apa, karena berada dalam alam mimpi itu, ya. Nah, maka di antara adab di dalam majelis ilmu ketika berada di hadapan guru, tidak menyandar ke tembok atau, ya, bantal, kalau kayak duduknya orang Arab itu kan memang ada kayak kasur, kemudian meletakkan bantal di sampingnya. Nah, itu tidak sambil nyandar gitu, ya, tapi duduknya seperti yang tadi dijelaskan. Wala yu'ti asy-syaikha jambahu aw dhahrahu, jangan menyampingi, ya, artinya harus betul-betul menghadap ke depan, jangan memberikan syekh sampingnya atau belakangnya, bahkan membelakangi, jangan menyampingi atau membelakangi. Wala ya'tamidu ala yadayhi ila waraihi wa ila jambihi. Ya, dan jangan menyandar, bersandar kepada kedua tangannya di belakangnya. Tahu enggak? Belakang kayak begini nih. Dua-dua itu juga termasuk duduk yang tidak, ya, tidak sopan. Au ila jambihi, atau ke samping begini, ya, santai. Enggak bisa, ilmu itu tidak bisa seperti itu. Ya. Wala yuhki ma yudhiku minhu. Ya, kemudian di dalam majelis di hadapan syekh, jangan dia bercerita kepada kawannya sesuatu yang membuat tertawa, yaitu sesuatu yang lucu sehingga nanti orang lain tertawa, ya, dan akan merusak suasana belajar. Au ma fihi badza'atun, atau bercerita sesuatu yang tidak baik, ya, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang jorok, sesuatu yang menjijikkan. Wasu'u mukhatabah, atau berkomunikasi yang tidak baik. Au su'u adab, ya, atau hal-hal yang, ya, tidak sopan. Kemudian di antara adabnya juga, wala yadhaku li ghairi ajab, wala ya'jabu duna syekh. Dan jangan, ya, tertawa dengan sesuatu yang tidak, ya, tidak apa, tidak menakjubkan atau tidak tidak, ya, tidak lucu lah. Ya, wala ya'jabu duna syekh, dan tidaklah, hendaklah jangan juga heran, ya, dengan sesuatu yang, ya, gurunya juga tidak menganggapnya sesuatu yang mengherankan. Fa in ghalabahu yabtasimu min ghairi saut. Ya, kalaupun dia tidak bisa bertahan harus tertawa, maka tertawanya itu pun hanya sekedar senyum saja. Ya. Min ghairi sautin, tanpa suara. Wala yabsuq, dan janganlah meludah. Wala yatanahnah, yatanahnah ma amkanah. Yatanahnah itu apa? Berdehem, ya, namanya. Ya. Wala yalfidhun nakhamata min fihi, dan jangan mengeluarkan dahak, ludah, ya, jangan mengeluarkan dahak dari mulutnya. Bal ya'khudhuha, artinya jangan, ya, membuang dahak, ya, kalaupun memang ada, misalnya, ya, ada kondisi sedang kurang sehat sehingga ada dahak di lehernya, ya, jangan dibuang begitu saja, tapi ya khudhuha fihi bimandil, diambil dengan mandil, dengan tisu, atau bila tidak ada tisu, bitarafi saubihi, atau dengan ujung bajunya, ya. Wa idza 'atisa khafidha sautahu, kalaupun dia bersin itu harus merendahkan suaranya, juhdahu, sedapat mungkin, jangan dilepas begitu saja. Jadi semua orang terkejut nanti, karena memang biasanya bersin itu datang secara tiba-tiba. Nah, kalau suaranya keras nanti semua orang terkejut begitu, ya. Ya, tapi harus berusaha merendahkan suaranya, baik itu menutupnya dengan menutup tangannya. Wasatara wajhahu binahwi mandilin, dan, ya, sebelum ada rasa mau bersin tersebut, menutup mulutnya, menutup wajahnya dengan tisu, dengan sapu tangan, atau dengan apa saja, dengan pakaian, ya. Wa idza tasaaba satara fahu ba'da raddihi juhdahu. Demikian juga kalau dia menguap, apa menguam apa? Ya, kalau dia menguap itu berusaha menutup mulutnya, artinya berusaha menahan menguap tersebut, dan kalau tidak bisa menahan kecuali membuka mulut, maka mulutnya ditutup. Ya, mulutnya ditutup. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Beliau bersabda, "Idza tasaaba ahadukum falyaruddahu mastata'a." Apabila seseorang hendak menguap, maka hendaklah dia menolaknya sedapat mungkin, menahannya sedapat mungkin, jangan sampai wah. Li'annahu idza qala ha dhahika syaitan, maka setan tertawa terbahak-bahak. Karena itu at-tasaa'ubu minasyaitan, kata Rasulullah. Tasa'ub itu, menguam itu adalah dari ya kerjaan syaitan. Fa idza tasaa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Apabila seseorang hendak menguam, maka hendaklah dia menahannya sedapat mungkin. Ya. Fa innahu idza qala ha dhahika minhu syaitan, maka syaitan pun akan tertawa. Artinya syaitan sedang ngerjain dia gitu. Ya. Wa an yata'addaba ma'a rufqatihi wa hadiril majlisi, dan hendaklah dia juga beradab, berlaku sopan kepada teman-temannya, ya. Ya, jangan colek-colekan, jangan ya ngerjain sahabatnya dan lain sebagainya. Wa hadiril masjid, dan untuk orang-orang yang hadir di hadiril majlis, orang-orang yang hadir di dalam majlis. Wa yuqdiru ashabahu wa yuhtarimu kubara'ahu wa aqranahu, dan hendaklah dia menghormati sahabat-sahabatnya, menghormati ya senior-seniornya atau sahabat-sahabat sebayanya, ya. Fa inna ta'addubahu ma'ahum ta'addubun lisyaikh, karena beradab bersama seniornya, sahabatnya, sebayanya itu juga bentuk beradab kepada guru. Wahtiramun li majlisihi, dan bentuk daripada dia menghargai dan menghormati majlis dari gurunya. Wala yakhruju an saffin biniyatil halaqah bitaqaddumin aw ta'akhir. Dan janganlah keluar dari saf, baik itu untuk tujuan halaqah yaitu dengan maju atau mundur. Wala yatakallamu fi asna'i darsihi bima la yata'allaqu bihi, ya, dan janganlah berbicara ya ketika ya di tengah-tengah darsnya, bima la yata'allaqu bihi, dengan sesuatu yang tidak ada kaitan, tidak ada hubungan dengan ilmu, dengan pelajaran yang disampaikan. Aw bima yaqta'u 'alaihi bahthahu, atau berbicara dengan sesuatu yang memutus ya penyampaiannya. Oleh sebab itu, ketika di antara adab ketika majelis sudah dimulai kemudian ada yang terlambat masuk, itu jangan mengucapkan salam. Ya, jangan mengucapkan salam. Tapi apa yang harus dilakukan? Langsung duduk tanpa mengucapkan salam. Kenapa? Karena mengucapkan salam, maka menjawab salam itu hukumnya wajib. Maka kalau setiap orang terlambat datang buatkan salam, sedikit-sedikit nanti gurunya waalaikumsalam, datang lagi salam waalaikumsalam, datang lagi waalaikumsalam. Jadi pelajaran enggak akan berjalan. Ya. Maka ada tempat-tempat di mana kita dilarang untuk mengucapkan salam, di antaranya adalah dalam majelis ilmu. Ya, dalam majelis ilmu duduk ya sudah, enggak usah salam atau memberikan isyarat kepada gurunya. Ya, udah duduk dengan adab, ya, dengan sopan, dengarkan langsung. Demikian juga ketika orang sedang makan, jangan juga ucapin salam. Nanti ucapin salam, harus menjawab salam, nanti keselak makanannya. Ya. Wa in asaa ba'du talabati 'ala ahadin lam yanharhu ghairu syaikh illa bi isyaratihi. Kalaupun ada di antara para pelajar itu yang kurang sopan, ya, maka janganlah ya janganlah ia memarahinya kecuali guru nanti, illa bi isyaratihi, kecuali memang disuruh oleh gurunya untuk ya menegur orang yang kurang sopan tersebut. Wa in asaa ahadun adabahu 'ala syaikh, tetapi kalau ada orang yang ya di antara yang hadir di situ tidak sopan kepada sang guru, ta'ayyana 'alal jama'ati intiharuhu, maka wajib bagi jamaah, bagi semua orang yang hadir di situ untuk ya melarangnya, ya, menegurnya, ya, dan mencegahnya, waradduhu walintisor, dan membela asy-syekh biqadril imkan, sedapat mungkin, semampu mereka. Kemudian di antara adabnya juga, wala yasbiquhu ila syarhi mas'alatin, jangan mendahului syekhnya untuk menjelaskan suatu masalah, ya, au jawabu su'alin, atau mungkin gurunya ditanya, jangan nyerobot untuk menjawabnya karena merasa dirinya faham, merasa dirinya tahu, akhirnya dia menjawab. Misalnya kawan-kawan di sebelahnya bertanya kepada guru dan merasa dia tahu, dia langsung menjawab. Nah, itu juga tidak sopan, ya. Kecuali nanti disuruh oleh gurunya, kamu jawab. Tapi kalau tidak diizinkan, maka diam saja walaupun tahu. Dan biasanya orang ketika merasa dirinya tahu itu enggak sabar untuk menahan diri untuk menjawab. Ya. Aubima maaf. Inka illa inkana biiznin minhu, kecuali memang diizinkan oleh asy-syekh. Baik. Wa min ta'zimi asy-syekh alla yajlisa ila janibihi wala ala musallahu. Nah, di antara mentakzim, di antara Allah yajlisa ila janibihi, tidak duduk di sampingnya, tidak langsung duduk di sampingnya, ya, kecuali memang disuruh. Wala ala musallahu, atau tempat solatnya. Wala ala firashihi, atau tempat duduknya, atau tempat tidurnya. Wa in amarahu syaikhu bidzalika fala yaf'alhu. Nah, walaupun mungkin gurunya memerintahkan untuk itu, maka hendaklah dia tidak melakukan. Illa idza jazama alaihi jazman, kecuali memang gurunya menyuruhnya atau mendesaknya, ya, mendesaknya untuk melakukan perbuatan tersebut. Bima yashuqqu alaihi mukhalafatuhu, yang mungkin, ya, tidak mungkin bagi seorang murid ini untuk menolak, ya. Fala ba'sa bimtithali amrihi, tapi kalau memang gurunya itu mendesak, ya, memerintah dengan menyuruhnya dengan perintah yang betul-betul tegas, ya, maka hendaklah dia menjalankan perintahnya, fitil kelhal, dalam kondisi seperti itu, ya. Summa ya'udu ila ma yaqtadihil adab, ya. Nah, kemudian setelah itu dia tetap menjaga adabnya, kembali menjaga adabnya, ya. Waqad takallama an-nasu fi ayyi al-amrayni awla an yu'tamada imtithalul amri aw sulukul adab aw an ya'tamida imtithalal amri aw sulukal adab. Dan para ulama itu sudah berbicara mana yang lebih diutamakan, artinya mengikuti perintah atau melakukan sesuatu yang, ya, yang apa, lebih sopan gitu. Artinya ketika guru memerintahkan sesuatu, mana yang lebih diutamakan, perintah, melakukan perintah tersebut atau menjaga adab, ya, atau melakukan atau menjaga adab. Walladhi yatarajjahu at-tafsil, dan yang rajih, pendapat yang rajih di sini adalah, ya, ada rinciannya, enggak mutlak begitu saja. Ya. Fa in jazama asy-syekhu bima amarahu jazman akidan, ya, kalau sang syekh itu memerintahkan dengan perintah yang jazam, ya, perintah yang kuat, maka imtithalul amri aula, maka menjalankan perintah lebih utama. Wa illa fasulukul adabi aula, jika tidak, artinya jika perintahnya itu, ya, hanya sekedar, ya, menyuruh begitu saja tanpa ada tekanan di situ, maka menjaga adab lebih utama, ya. Contohnya seperti apa? Dan ini sudah dicontohkan oleh para sahabat, di antaranya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Di sini saya sebutkan di hasyiahnya, di antara yang menunjukkan bahwa melakukan sesuatu yang mengandung adab itu lebih utama daripada menjalankan perintah, jika perintah tersebut tidak tegas, bukan perintah yang tegas, ya, adalah hadis Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau mengimami sholat, ya, ketika beliau mengimami sholat sementara Rasulullah SAW tidak ada waktu itu karena sedang pergi ke Bani Amr ibni Auf untuk mendamaikan perselisihan ataupun cekcok yang sedang terjadi di tempat tersebut. Ya, sementara sudah masuk waktu, bahkan sudah iqomah, ya, itu Rasulullah masih belum datang. Akhirnya Abu Bakar maju. Ketika Abu Bakar sudah maju, Rasulullah pun datang. Ya, waqad dakhala Abu Bakrin fi sholat, dan sudah masuk dalam sholat. Allahu Akbar. Ya, sudah baca Al-Fatihah, Rasulullah datang, langsung berdiri di belakang Abu Bakar. Waqad safiqan nasu li Abi Bakrin, akhirnya orang pun di belakang itu ya memberi isyarat dengan menepuk tangan ya kepada Abu Bakar, mereka ingin memberitahu bahwa Rasulullah sudah hadir. Nah, Abu Bakar pun paham, ah, ini ada sesuatu ya, Rasulullah sudah datang. Fa arada an yarji'a, akhirnya Abu Bakar mau mundur ya, supaya apa, supaya Rasulullah maju. Fa asyara ilaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yathbuta fi makani, Rasulullah pun mengisyaratkan diam, enggak usah mundur gitu, mengisyaratkan supaya Abu Bakar tetap diam. Tetapi Abu Bakar merasa tidak layak untuk menjadi imam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, enggak sopan, bagaimana mungkin saya mengimami, menjadi imam sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi makmum. Akhirnya walaupun Rasulullah merintahkan untuk diam, mengisyaratkan supaya beliau diam, falam yamtathil, ya, Sayyidina Abu Bakar tidak mengikuti isyarat Rasulullah ya, bahkan beliau lebih mengutamakan menjaga adab karena dia merasa tidak beradab ya menjadi imam sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di belakang. Nah, selesai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, ma mana'aka an tathbuta fi makanika id amartuk?" Kenapa tadi kamu enggak diam saja di tempatmu ketika saya perintahkan untuk diam? Qala wa ma kana li ibni Abi Quhafata an yataqaddama baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin layak bagi Ibnu Abi Quhafah, yaitu Abu Bakar, untuk berada di hadapan Rasulullah, di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sini kita melihat Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk diam. Tapi Abu Bakar tidak menjalankan perintah tersebut, bahkan lebih mengutamakan sesuatu yang menurutnya lebih sopan dan lebih beradab. Ya, beliau pun langsung mundur dan Rasulullah maju. Nah, ini karena beliau memahami bahwa perintah Rasulullah untuk diam ini bukan perintah yang wajib. Ya. Maka di sini ketika dalam kondisi seperti itu, maka menjaga adab itu lebih utama daripada menjalankan perintah. Tapi kalau perintahnya adalah perintah yang wajib, perintah yang tegas, maka menjalankan perintah lebih utama. Dan ini juga dicontohkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika pada perjanjian Hudaibiyah. Di dalam isi perjanjiannya tersebut, banyak yang secara zahir itu merugikan kaum muslimin, bahkan merendahkan kaum muslimin. Nah, di antara isinya itu min Muhammadin Rasulillah ya sallallahu alaihi wasallam, tertulis di situ. Kaum musyrikin mengatakan, ya, kalau kami tahu kamu Rasulullah, kami enggak akan memerangimu, katanya. Maka katakanlah min Muhammad ibni Abdullah, tulis dari Muhammad ibni Abdullah kan. Ya. Juru tulisnya adalah Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali sudah menulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya kaum Quraisy mengatakan, hapus itu, katanya. Kami tidak mengakui kamu sebagai Rasul. Bagaimana kami ya menulis suatu perjanjian ya, ya dengan menyebut nama yang kami tidak akui, katanya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, Ali, hapus, ganti Muhammad ibn Abdullah, katanya. Maka Sayyidina Ali enggan untuk menghapus itu. Kenapa saya harus mengikuti apa yang diinginkan oleh orang kufar Quraisy? Dan enggak tega untuk menghapus nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahifah, dari lembaran perjanjian Hudaybiyah tersebut. Ya, padahal sudah diperintahkan oleh Rasulullah, ya Ali, umhu, wahai Ali, hapus kata. Wa qala la amkhusmaka abadan. Katanya, saya tidak akan pernah menghapus namamu ya Rasulullah. Bahkan Rasulullah memerintahkan itu, umhu ya Ali, hapus nama saya ya Ali. Ya. Sayyidina Ali mengatakan, wa la amkhusmaka abadan. Saya tidak akan menghapus namamu selamanya kata. Akhirnya Rasulullah ambil lembaran tersebut, sini katanya. Akhirnya dihapus sendiri. Nah, tulis lagi. Nah, maka di sini ya kita melihat bagaimana Sayyidina Ali itu merasa ya tidak sopan dan tidak beradab untuk menghapus, walaupun memang Rasulullah merintahkan untuk itu, karena dia melihat bahwa ini sepertinya kita tunduk kepada aturan orang musyrikin gitu. Ya, sementara kita mampu untuk melawan pada saat itu. Ya. Nah, maka ini diantara contoh bahwa sulukul adab aula min imtithalil amr. Ya, jika artinya menjaga adab itu lebih utama daripada menjalankan perintah selama perintah itu bukan perintah yang wajib dan tegas. Nah, dan kedua hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak marah ketika Sayyidina Abu Bakar tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, kemudian Sayyidina Ali juga tidak dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan bahwa menjaga adab itu lebih utama daripada menjalankan perintah, ya. Jika di dalam menjalankan perintah tersebut ada sesuatu yang ya mengandung hal yang dia rasa kurang sopan ya di hadapan Rasulullah ataupun di hadapan Asy-Syaikh. Baik. Fa in jazama Asy-Syaikhu bima amarahu bihi jazman akidan famtisalul amri aula wa illa fasulukul adabi aula. Jika guru memang memerintahkan dengan perintah yang tegas, maka di sini menjalankan perintah lebih utama. Jika tidak perintah tersebut, jika perintah tersebut bukan perintah yang tegas, ya maka sulukul adab, menempuh jalan adab itu lebih utama. Li jawazi an yaqsida syaikh an yaqsida syaikhu idhar ihtiramihi wal i'tina bihi. Ya. Fa yuqabilu huwa, karena ya mungkin ketika guru memerintahkannya, sini kamu duduk di samping saya, tujuannya ingin ya menghargai, menghormati sang murid, ya, atau karena dia adalah murid yang senior dan lain sebagainya, ya, atau ingin memperhatikan murid tersebut. Nah, maka sang murid pun dia harus tahu diri, ya. Fa yuqabil huwa dzalika bima yajibu min ta'zimi syekh, dia pun harus ya melakukan hal yang wajib dilakukan untuk mengagungkan dan mentakzim asy-syekh wal adab ma'ahu. Ya. Nah, itu diantara adabnya, adab duduk di hadapan asy-syekh. Baik. Wattasi' an yuhsina khitabahu ma'asy-syekhi biqadril imkan fala yaqulu lima wala nusallim wala man naqala hadha wala aina mawdi'uhu. Ah, kemudian ketika ya berdiskusi dengan guru atau guru sedang menyampaikan masalah-masalah ilmiah, maka ya seorang murid hendaklah ya kalau berbicara kepada gurunya itu berbicara dengan ya cara yang baik, ya, cara yang sopan, ya, sehingga la yaqulu lahu lima. Nah, ketika gurunya menyampaikan sesuatu, dia langsung bertanya, kenapa? Nah, jadi seakan-akan tidak setuju, ya, lima, kenapa? Atau wala nusallim, ya kita enggak terima pendapat ini. Wala manna qala hadza, ini pendapat ini dari siapa ini? Ya. wala aina maudhi'uhu, atau ini pendapat ini atau masalah ini di kitab apa katanya. Jadi seakan-akan tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh sang guru. Wa syubhu dzalika. Fa in arada istifadatahu, nah kalaupun dia ingin betul-betul bertanya tentang masalah yang sedang disampaikan, maka talab tofa fil wusuli ila dzalika, maka hendaklah dia ya menempuh jalan yang lembut ya, jangan langsung kenapa ya, ini kayaknya enggak tepat, kami kurang cocok dengan pendapat ini, atau ini pendapat ini Syekh ambil dari mana katanya, sumbernya dari mana, nah, dan seterusnya. Fa in arada istifadatahu talaffaf, ya kalaupun dia betul-betul ingin istifadah ya, maka hendaklah ya dia berlembut ya, ataupun menempuh cara yang lembut yang sopan ya, untuk mendapatkan istifadah. Summa huwa fi majlisin akhar aula ala sabilil istifadah, nah tetapi ya kalau boleh itu hendaklah dia bertanya di majlis lain, artinya bukan pada majlis itu ya, entah itu kan ketika sudah selesai ya, baru ya, artinya ketika ada hal-hal yang tidak dapat diterima oleh sang murid, atau sesuatu yang mungkin kurang tepat menurutnya ya, kemudian ingin bertanya klarifikasi kepada gurunya, maka hendaklah ya melakukannya bukan di majelis itu, sebaiknya di dalam majelis lain ya, atau ketika majelis sudah berakhir. Wa in dzakara asy-syaikhu syai'an fala yaqul hakadha qultu au khatarali. Jika gurunya menyebut sesuatu, maka janganlah sang murid mengatakan menurut saya seperti ini katanya, atau ya terlintas di dalam pikiran saya seperti ini, au kada qala fulan, atau mungkin fulan berkata ya menurut pendapat misalnya pendapat si fulan seperti ini ya, jadi jangan membanding-bandingkan apa yang dikatakan oleh gurunya dengan pendapat orang lain. Wa kada la yaqulu qala fulanun bi khilafi qaulika, tapi kan si ini mengatakan enggak sama seperti yang antum katakan gitu. Nah, itu adalah ya bentuk dari bantahan terhadap apa yang diucapkan oleh sang guru. Au hadza ghairu sahih, oh itu enggak benar katanya. Apa yang Anda sampaikan itu enggak betul katanya. Wa nahwu dzalika, dan itu ini merupakan sesuatu yang ya sangat tidak beradab sekali ya. Kalaupun tadi betul-betul ingin ya bertanya ya, maka ya seperti yang tadi dijelaskan ya, adalah di dalam majelis lain atau ketika majelis sudah berakhir dan lain sebagainya, jangan langsung di dalam majelis ya, di dalam majelis ketika itu. Wa idza marra asy-syekh 'ala qaulin, ya kayaknya di sini lebih tepat asarra ya, seperti yang di dalam Tadhkiratus Sami', yang asal kitab ini ditulis asarra. Itu artinya apa? Bersikap kukuh ya, atau bersikeras mempertahankan suatu pendapat atau suatu alasan, suatu dalil, walam yadhhar lahu, yang mungkin belum begitu jelas baginya, au khilafi shawabin, atau mungkin dia menyampaikan sesuatu yang khilafu shawab, bertentangan dengan kebenaran, li ghaflah, karena kelalaian, au qusuri nadhar, atau mungkin karena penelitiannya yang kurang mendalam, fitilkal hal ya, fala yughayyira wajhahu aw aynahu ya, maka janganlah sang murid merubah wajahnya, artinya menampakkan kalau dia tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh sang guru ya. Bal ya'khudhu bi bishrin zahirin, tapi tetap menjaga keceriaannya ya. Fa innal ismata fil bashari laysat illa lil anbiya, ya karena ya kesalahan pada manusia itu merupakan suatu yang sangat wajar ya, karena terpelihara dari kesalahan itu, ya maksum dari kesalahan itu tidak dimiliki kecuali oleh para nabi. Ya. Nah, maka di sini dibetulkan saja ya, wa idza asarra, tulis di atasnya asarra. Ya. Kalau marra itu melalui, kalau asarra itu bersikeras mempertahankan suatu pendapat, suatu ucapan, suatu dalil yang mungkin bagi sang guru itu belum terlalu jelas, atau mungkin pendapat tersebut khilaf, memang betul-betul bertentangan dengan kebenaran, disebabkan karena kelalaian atau kekurangan dan lain sebagainya. Nah, maka hendaklah dia tidak merubah wajahnya, raut wajahnya, ya, yang menunjukkan kalau dia tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh gurunya atau kesalahan yang disampaikan oleh sang guru. Taib wal ashir, idza sami'a asy-syaikha yadhkuru hukman fi mas'alatin aw fa'idah. Yang ke-10, apabila dia mendengar sang guru menyebut suatu hukum tentang suatu masalah ya atau fa'idah, aw yahki hikayatan, atau menceritakan sebuah hikayah, cerita, au yunsidu syi'ron, atau menyampaikan syair, wa huwa yahfadhu dzalika, sementara murid ini menghafal apa yang disampaikan oleh gurunya tersebut, asgha isgha'an mustafidin fil hal, dia tetap mendengar ya dengan seksama, dengan penuh perhatian, seakan-akan orang yang ingin mendapatkan sesuatu faedah yang baru walaupun dia sudah hafal. Ya, muta'attishin ilaihi farihin bihi. Ya, jangan karena dia sudah merasa tahu akhirnya ya udah menampakkan tingkah laku yang menunjukkan dia tidak mau mendengar. Ya. Ya, tetapi tetaplah dia mendengar ya seperti orang yang betul-betul ingin mendapatkan istifadah. Muta'attishin ilaihi farihin bihi, betul-betul haus kepada apa yang disampaikan dan merasa gembira. Ka'an lam yasma'hu qattu, seakan-akan dia tidak pernah mendengar masalah tersebut dan tidak pernah menghafal syair ataupun cerita tersebut. Ya. Qala Atha ibn Abi Rabah, ya, seorang tabi'i min ajla'il fuqaha, di antara ulama yang faqih. Dia mengatakan inni la asma'ul hadis minar rajul wa ana a'lamu bihi minhu fa urihi min nafsi anni la uhsinu minhu syai'a. Ya, terkadang saya mendengar sesuatu mendengar hadis dari seseorang padahal saya lebih tahu tentang hadis tersebut dari orang itu, tetapi saya memperlihatkannya seakan-akan saya betul-betul enggak hafal hadis tersebut. Ya. Supaya orang ketika dia menyampaikan dan mengatakan, "Oh, saya sudah hafal ini mah." Nah, nanti dia merasa kecewa dan lain sebagainya. Ya. Biarkan ya, dengar dengan baik, dan itu ya sesuatu yang sangat beradab ya. Jangan menampakkan kalau kita itu tahu. Ya, karena posisinya ya masih sebagai murid. Ya. Wa anhu qala inna ba'd ash-shubban la yatahaddatsu bi hadithin fa astami'u lahu ka anni lam asma'hu. Ya, dan mungkin beberapa pemuda menyampaikan hadis, saya pun mendengarnya, astami'u lahu, mendengarnya dengan penuh perhatian, ka anni lam asma'hu, seakan-akan saya tidak pernah mendengar hadis tersebut. Wa qad sami'tuhu qabla an yulad, padahal saya sudah dengar hadis itu, bahkan sudah hafal sebelum orang ini lahir. Nah, tetapi saya mendengar, saya tidak ingin mengecewakannya atau menjadikannya tersinggung dan lain sebagainya. Ya, apa salahnya kita mendengar lagi? Fa in sa'alahu asy-syekh ya 'inda syuru'i fi dzalika 'an hifdhihi fala yujib bi na'am lima fihi minal istighna'i 'ani syekh wala yaqulu la lima fihi minal kadhib bal yaqulu uhibbu an asma'ahu minasy syekh. Baik. Bagaimana apabila gurunya bertanya, "Kamu sudah hafal belum tentang masalah ini?" atau tahu belum hukum masalah ini, atau sudah hafal belum syair ini, ya, sebelum syekh menyampaikan misalnya, maka janganlah ia mengatakan, ya saya sudah hafal. Ya. Lima fihi, kenapa? Lima fihi minal istighna'i anis syekh fihi, ya, karena itu akan menjadikan seakan-akan dia tidak perlu lagi, ya, penyampaian gurunya. Nah, misalnya gurunya ingin menyampaikan suatu masalah, kemudian kamu tahu nggak masalah ini, tahu nggak hukumnya, tahu nggak, kamu hafal nggak syairnya? Ya, maka jangan menjawab iya. Ya, kenapa? Karena nanti gurunya nggak akan menyampaikan. Ya, dan juga itu menunjukkan kalau dia itu tidak perlu kepada apa yang akan disampaikan oleh gurunya. Tapi jangan juga mengatakan la. Jangan mengatakan, oh enggak, saya enggak hafal. Kenapa? Lima fihi minal kadzib. Itu artinya dia sudah berbohong. Kenapa? Karena dia hafal kemudian mengatakan tidak hafal. Lalu apa yang harus dilakukan? Bal yaqulu uhibbu an asma'ahu minasyekh. Saya mau mendengar lagi dari syekh. Nah, itu kan Masya Allah, ya. Saya mau dengar dari syekh. Jadi ditanya, tahu enggak hukumnya masalah ini? Tahu enggak masalah? Walaupun dia sudah tahu, sudah hafal, sudah ngelotok, saya mau dengar dari syekh gimana. Au an astafida minhu. Ya, atau saya ingin mendapatkan faedah darinya. Ya, artinya apa? Jangan menampakkan diri sudah tahu, apalagi sok tahu gitu ya. Ya, itu lebih parah lagi. Baik. Kemudian al-hadi ashar, alla yasbiq ash-shaykha ila syarhi mas'alatin aw jawab su'alin aw yusawiqahu minhu. Ya. Janganlah mendahului syekh di dalam menjelaskan suatu masalah atau menjawab suatu pertanyaan. Wala yusawiquhu minhu, dan jangan juga yuzahimuhu, itu artinya apa? Seakan-akan ya mendahului gurunya, bukan mendahului, ya yusafi yuzahim itu merebut, bukan merebut juga ya, yuzahim yuzahimuhu aw yuqarinuhu, artinya jangan ketika misalnya syekh ingin menjawab, ya dia jangan ikutan gitu, ya jangan membarengi syekhnya di dalam menjawab, ya, atau bahkan jangan sampai mendahului, ya. Wala yudhhiru ma'rifatahu bihi aw idrakahu lahu, dan jangan menampakkan kalau dia sudah paham ataupun sudah tahu tentang masalah tersebut, ya. Ya, tapi tetap dia memposisikan dirinya sebagai orang yang tidak tahu, ya. Au idrakahu ma wala yaqta'u 'ala asy-syekh kalamahu ayya kalamin kana, dan jangan memotong, ya, pembicaraan syekh, ya, dengan apapun juga. Wala yusabiquhu, wala yusabiquhu, ya, dan jangan mendahuluinya. Wala yusawiquhu, dan jangan membaranginya. Bal yasbiru hatta yafrugh asy-syekhu min kalamihi, tetapi hendaklah dia bersabar menunggu sampai selesai gurunya, ya, dari apa yang disampaikan. Summa yatakallam, barulah kalau memang ada yang ingin dibicarakan, dia membicarakannya setelah itu, ya. Wala yatahaddats ma'a ghairihi wa syaikhu yatahaddatsu ma'ahu aw ma'a jama'atil majlis, ketika gurunya sedang berbicara kepadanya atau berbicara kepada jamaah yang ada di dalam majlis tersebut, maka janganlah dia berbicara dengan orang lain, ya. Dan tentu ini sangat tidak beradab sekali, kita sedang diajak berbicara sementara kita sibuk berbicara dengan orang lain. Walakin dhihnuhu hadiran fi jihati syaikh bihaitsu idza amarahu bi syai', ya, hendaklah pikirannya itu tetap hadir, ya, ke arah syekhnya, sehingga apabila diperintahkan sesuatu atau ditanya tentang sesuatu, au asyara ilaihi lam yuhwijhu ilal i'adati tsaniyan, atau mengisyaratkan sesuatu, sang guru tidak perlu mengulanginya lagi. Artinya begitu diperintahkan dia langsung faham, langsung dengar dan langsung menangkap isyaratnya. Ya. Baik. Kemudian ats-tsani asyar yang terakhir di dalam bab ini, idza nawalahu syaikhu syai'an tanawalahu bil yamin. Kalau diberi sesuatu oleh gurunya, hendaklah dia menerima dengan tangan kanan. Fa in kana waraqatan yaqra'uha kafutyan aw qissatin aw maktubi syar'in wa nahwu dhalika nasharaha thumma rafa'aha ilaihi wa la yadfa'uha ilaihi matwiyatan illa idza alima aw dhanna itharu syaikh lidzalik. Idza nawalahu asy-syaikhu syai'an tanawalahu bil yamin. Ya, nawalahu itu apabila syekhnya bisa memberikannya sesuatu, maka tanawalahu bil yamin. Atau kalau gurunya meminta sesuatu, minta diberikan sesuatu, maka hendaklah memberinya dengan tangan kanan. Nah, maka kedua ini kayaknya lebih tepat. Ya. Fa in kana waraqatan yaqra'uha kafutya aw qissatin aw maktubi syar'in wa nahwu dhalika nasharaha thumma rafa'aha ilaihi. Kalau yang diminta oleh gurunya tersebut ya berupa lembaran seperti fatwa, cerita atau maktubi syar'in wa nahwu dhalika dan yang sejenisnya, nasharaha, hendaklah dia membukanya, ya, membuka lembaran tersebut baru mengangkatnya kepada gurunya, supaya gurunya itu tidak pusing lagi nanti mencari yang mana tadi ya. Nah, tapi hendaklah memberinya dalam keadaan terbuka, dibuka dulu baru memberinya. Kemudian memberinya juga jangan terbalik, ya, jangan menghadap seperti ini, tetapi menghadap yang memudahkan guru untuk langsung membaca, supaya jangan muter-muter begini nanti jatuh dan lain sebagainya, ya. Wala yadfa'uha ilaihi matwiyah, dan jangan memberikannya dalam keadaan tertutup, ya. Soalnya dia melihat lembaran, ada sesuatu yang menarik di dalam lembaran tersebut, coba sini saya lihat. Nah, jangan ditutup kemudian diberikan, nanti bingung nyarinya tadi yang mana. Ya, tapi dibuka, hendaklah nasyaroha, dibuka kemudian rofa'ahu, mengangkatnya kepada gurunya. Illa idza alima aw dhanna itharu syaikh lidzalika, kecuali memang gurunya mengisyaratkan enggak apa-apa ditutup, atau mungkin dia mengetahui dhanna, dia ada dhon, ada sangkaan kuat bahwa gurunya lebih mengutamakan itu, ya maka tidak apa-apa. Wa inna walahu asy-syaikha kitaban nawalahu iyyahu muhayyan li fathihi wal qira'ati fihi min ghairi ihtiyajin ila idaratihi. Ini yang tadi saya sebutkan. Inna walahu asy-syaikha kitaban nawalahu iyyahu muhayyan li fathihi wal qira'ati fihi min ghairi ihtiyajin ila idaratihi. Ya, kalau gurunya meminta buku, maka hendaklah dia memberikannya dalam keadaan sudah siap dibuka dan siap dibaca tanpa harus memutarnya. Artinya memberinya dengan dalam keadaan terbuka dan tinggal dibaca. Ya. Min ghairi ihtiyajin ila idharati, tanpa dia perlu untuk, ya, karena kalau diberikan seperti ini, maka ya, posisinya terbalik. Maka gurunya harus membalik lagi seperti ini. Ya, nah, maka berikan dalam keadaan sudah siap untuk dibaca. Fa in kana an-nadharu fi mawdi'in muayyan falyakun maftuhan kadzalika, jika dia ingin melihat kepada tempat tertentu di dalam buku tersebut, maka hendaklah dia memberikannya dalam keadaan terbuka. Wa yu'ayyinu lahul makan, kemudian ditentukan, ditunjukkan tempatnya, tempat yang ingin dicari, yang ingin dibaca itu di mana. Wa la yahdhifu ilaihi syai'a hadzfan min kitabin aw waraqatin aw ghairi dzalika. Ya, dan jangan yahdzib itu ya melontar, melempar begitu saja, memberikannya begitu saja, baik itu buku, lembaran dan kertas dan lain sebagainya. Wa yamuddu yadayhi ilaihi idza kana asy-syekhu ba'idan. Ya, dan hendaklah dia yang menjulurkan tangannya apabila gurunya jauh. Wa la yuhwijuhu ila maddi yadihi. Ya. Dan jangan membuat gurunya yang harus mengulurkan tangannya jauh ke depan, li akhdhi minhu untuk mengambilnya atau untuk memberinya. Bal yaqumu ilaihi qa'iman, ya, tapi hendaklah dia berdiri dan datang. Wala yazhafu ilaihi zahfan, tetapi jangan datang dengan merangkak begitu, ya. Hendaklah dia berdiri kemudian datang kepada gurunya, memberikannya atau mengambil sesuatu darinya. Wala yazhafu zahfan, jangan datang kepadanya dengan merangkak apabila posisinya agak jauh. Baik. Wa idza jalasa baina yadayhi fala yaqrubu minhu qurban katsiran yunsabu fihi ila su'i adabin. Kalau dia duduk di hadapannya, jika duduk di hadapan gurunya, maka jangan terlalu dekat, ya, dengan kedekatan yang, ya, yang dianggap tidak sopan gitu. Ya. Dengan jarak yang dianggap tidak sopan. Wala yad'u yadahu aw rijlahu aw syai'an min badanihi aw thiyabihi 'ala thiyabi syekh. Ya, jangan meletakkan tangannya atau kakinya atau sesuatu dari tubuhnya di atas pakaian gurunya, aw wisadatihi atau bantalnya atau di sejadahnya atau di tempat firasnya, yaitu tikarnya. Ya. Nah, ini penjelasan dari la yaqrubu minhu qurban. Ya, jangan duduk terlalu dekat, ya. Kemudian jika duduk dekat, jangan meletakkan tangannya atau bahkan kakinya ataupun sebagian dari tubuhnya, ya, di atas atau pakaiannya, di atas pakaian gurunya atau di atas bantal sandarannya atau di atas sejadahnya atau di atas tikarnya. Wa idza nawalahu qalaman liyaktuba bihi falyamuddahu qabla i'tahi iyyahu. Ya. Dan apabila gurunya meminta pulpen misalnya untuk ditulis, falyamuddahu qabla i'tahi iyyahu. Wa in wada'a baina yadayhi dawatan an yamuddahu, itu ya hendaklah kalau dulu pulpen itu belum ada tinta yang dimasukkan ke dalam itunya. Jadi kalau mau nulis itu dicelupin dulu baru nulis. Dicelupin, nulis. Ya, celupin ke dalam tinta baru nulis. Ya, kayak risyah itu kayak apa? Kalau dulu kan pakai sejenis bulu ayam, bulu burung. Nah, itu jadi pulpen mereka. Nah, maka kalau misalnya gurunya meminta pulpen untuk menulis, maka falyamuddahu qabla iqai, maka hendaklah dia ya memberikannya tinta sebelum memberikannya. Wa in wada'a baina yadayhi dawatan faltakun maftuhatal ghita. Kalaupun dia meletakkan dawat-dawat itu tinta di hadapan gurunya, maka hendaklah dia membukanya dalam keadaan, memberinya dalam keadaan terbuka dari tutupnya, ya. Ya, jangan berikan begitu saja sehingga ya sambil pegang pulpen dan lain sebagainya buka baru tidak, tapi diberikan dalam keadaan terbuka, muhayyatan lil kitabati minha, dan sudah siap, ya, untuk menulis dengannya. Wa idza nawalahu sikkinan fala yusawwibuhu ilaihi syafratahu wala nisabaha wala nisabaha. Kalau gurunya meminta pisau, ya, maka jangan memberikannya dengan arah syifrahnya, dengan arah apa? Arah matanya, mata pisaunya ini gitu. Atau ujungnya, ya, jangan memberinya ke ujungnya, ya. Fala yusawwibahu, yusawwibu, jangan mengarahkan pisau tersebut kepada gurunya ke arah mata pisau atau ke ujungnya, nih, kayak orang nodong begitu. Wa yaduhu qabidatun 'ala asy-syafri bal 'arduha wa haddu syafriha ila jihatihi qabidan 'ala tarafin nisabi atau tarfin nisabi, ya, tarafin nisabi mimma yalil fasla ja'ilan nisabha 'ala yamini al-akhiri, ya. Ya, tapi apa yang harus dilakukan, ya, hendaklah, ya, dia yang memegang mata pisau tersebut atau sampingnya, atau kalaupun matanya itu menghadap, hendaklah matanya itu menghadap dirinya, ya. Atau kalau ujungnya, ya mereka ujungnya menghadap dirinya, ya jangan menghadap ke gurunya. Wahakadha. Kemudian ja'ilan nisabaha ala yamini al-akhiri, ya, dan hendaklah dia menjadikan nisabnya itu tempat gagangnya, ya, gagangnya itu berada di menghadap ke kanan orang yang mengambil, sehingga lebih mudah, ya. Misalnya gagangnya seperti ini, ya, kita berikan berarti yang memberikan menghadap ke sini supaya langsung diambil begini, ya. Jangan menghadap ke sini sehingga harus muter nanti tangannya, ya. Nah, ini semuanya adalah adab-adab yang kecil tetapi sangat penting, ya. Wa inna walahu sajadatan yusalli 'alaiha nasyaraha awalan. Kalau gurunya meminta sajadah untuk salat, maka hendaklah dia membuka sajadah tersebut terlebih dahulu, ya. Wal adab an yafrishaha huwa 'inda qasdi dzalika. Ya, dan yang lebih beradab lagi, dia yang langsung membentangkan sajadahnya, ya. Wala yajlisu bihadrati syekh ala sajadatin wala yusalli alaiha illa idha kana almakanu ghairu tahirin aw yahtaju ilaiha li'udhrin. Ya. Apabila gurunya meminta sajadah, maka hendaklah dia membukanya, atau lebih baik lagi apabila dia memasangkan atau membentangkan sajadah tersebut. Wala yajlisu bihadrati syekh ala sajadah, janganlah duduk di hadapan asy-syekh di atas sajadah. Wala yusalli alaiha, dan tidaklah salat di atasnya. Illa idza kanal makanu ghairu tahirin, kecuali jika tempat tersebut tidak suci. Aw yahtaju ilaiha li'udrin, atau perlu kepada sajadah tersebut li'udrin, ya, karena ada udzur, ada alasan. Wa idza qama asy-syaikhu badara al-qaumu ila akhdhi as-sajadah. Ya, kalau gurunya berdiri, syekhnya berdiri, maka hendaklah al-qaum, yakni al-jamaah itu bersegera untuk mengambil sajadah tempat duduknya. Wa ila al-akhdhi bi yadihi aw 'adudihi in ihtaja ila ilahi, atau dituntun, ya, mungkin gurunya sudah senior sehingga susah berdiri, dibantu untuk berdiri, ya, dengan memegang abud, itu pangkal tangan, ya. Wa ila taqdimi na'lihi, ya, menyodorkan sendalnya, menyiapkan sendalnya. In lam yashuqqa dhalika ala syekhi, ya, jika itu tidak berat bagi syekhnya, artinya jika dia mengizinkan itu, ya. Wa yaqsiduna bidzalika kullahu at-taqarruba ila Allah, dan semua itu dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa talabu ridha asy-syekh, dan mencari keridhaan dari asy-syekh. Faqad qila arba'atun la ya'nafu asy-syarifu minhum wa in kana amiran qiyamuhu min majlisihi li abihi wa khidmatuhu li 'alimin yata'allamu minhu was-su'alu 'amma la ya'lam wa khidmatuhu li dhaifihi, ya. Ada empat hal yang tidak akan pernah merasa canggung seseorang melakukannya walaupun dia adalah orang yang mulia, ya. Wa in kana amiran, bahkan walaupun dia adalah seorang amir, ada empat hal yang tidak pernah, ya, merasa canggung untuk melakukannya. Yaitu apa? Qiyamuhu min majlisi majlisihi li abihi. Yaitu dia berdiri dari tempat duduknya, ya, karena ayahnya datang. Ya, karena itu bentuk dari penghormatan. Artinya semulia apapun, ya, setinggi apapun derajat seseorang, dia tidak akan merasa segan, tidak akan merasa canggung untuk berdiri untuk dari tempat duduknya, untuk ayahnya atau untuk orang tuanya. Nah, kemudian juga apa? Wa khidmatuhu li'alimin yata'allamu minhu, berkhidmah kepada seorang alim yang dia belajar darinya. Ya, walaupun jabatannya sudah tinggi, maka dia tidak akan, artinya perbuatan ini tidak akan canggung untuk dilakukan oleh seseorang. wasu'alu amma la ya'lam, dan yang ketiga adalah bertanya tentang sesuatu yang dia tidak tahu, ya, wa khidmatuhu li dhaifihi, dan berkhidmah melayani menjamu tamunya. Ya, ini empat perbuatan yang tidak akan pernah canggung dilakukan oleh seseorang, ya. Baik, ini beberapa adab, ya. Oh, masih ada tuh. Sedikit lagi. Wa idza masha ma'a asy-syekh falyakun amamahu bil-laili wa ra'ahu bin-nahari illa an yaqtadhiya al-amru khilafa dzalika li zahmatin aw ghairaha. Kalau dia berjalan bersama syekh, maka kalau di waktu malam hendaklah berjalan di depannya, ya. Kalau di waktu siang berjalan di belakangnya. Ya, kenapa kalau malam di depannya? Ya, artinya jika ya artinya untuk menuntunnya, atau jika sesuatu ada yang berbahaya di hadapannya, dia bisa menyingkirkannya. Kalau di waktu siang berjalan di belakangnya, illa an yaqtadil amru khilafa dzalika, kecuali memang ada hal-hal yang menuntut melakukan selain daripada itu, entah itu disebabkan karena zahmah, karena terlalu ramai dan lain sebagainya. Wa yataqaddamu alaihi fil mawatinil majhulah majhulatil hal. Ya, dan hendaklah dia mendahului gurunya pada tempat-tempat yang tidak dikenal, tempat-tempat yang belum pernah dilalui. Liwahlin au khawdin, entah itu karena ada lumpur atau ada ya kolam dan lain sebagainya. Wa fil mawatinil khatirah, atau di tempat-tempat yang berbahaya. Maka hendaklah dia berada di hadapan gurunya. Wa yahtariza min tarshisi thiyabis syaikh, dan berhati-hati jangan sampai baju gurunya itu kena percikan, ya. Artinya hati-hati di dalam melangkah, jangan sampai apabila tanahnya itu basah ya atau becek, ya melangkahnya itu jangan terlalu keras sehingga nanti kotorannya itu mengenai pakaian guru. Fi zahmatin sonahu anha biyadihi. Apabila berada di tempat ramai, maka hendaklah dia menjaga gurunya dari keramaian tersebut. Imma min quddamihi, baik itu dari depannya atau dari belakangnya. Wa idza masha amamahu iltafata ilaihi ba'da kulli qalilin. Kalau dia berjalan di depannya, maka ya sesekali dia menoleh, yang melihat keadaan gurunya. Fa in kana wahdahu wa asy-syekhu yukallimuhu halatal masyi wa huma fi dhillin falyakun an yaminihi. Kalau dia cuman sendirian, artinya dia hanya dia bersama gurunya, kemudian gurunya itu mengajaknya berbicara ketika sedang berjalan, wa huma fi dhillin falyakun an yaminihi. Ya. Dan mereka berdua berada di bawah naungan, misalnya di bawah pohon atau di mana, falyakun an yaminihi, ya, hendaklah dia berada di sebelah kanan gurunya. Waqila an yasarihi mutaqaddiman alaihi qalilan, dan ada pendapat mengatakan di sebelah kirinya dengan ya agak maju ke depan sedikit, multafitan ilaihi, dengan menoleh ke arahnya. Wa yu'arrifu syaikh biman qaruba minhu mimman qasadahu minal a'yan in lam ya'lam asy-syekhu bihi. Nah, kalau mungkin ada orang yang mau datang kepadanya, maka hendaklah dia memberitahu bahwa orang ini adalah ya pulan dan pulan, ya, jika sang guru belum mengetahui siapa orang tersebut. Kemudian wala yamshi ila janibi syekhi illa li hajatin. Nah, tadi dijelaskan di atas adab berjalan, ya, berjalan di depan atau di belakang, ya. Wala yamshi ila janibi syekh illa li hajatin, jangan berjalan di samping syekh kecuali memang ada keperluan, au isyaratin minhu, atau memang diisyaratkan atau diperintahkan oleh gurunya. Wa yahtariza an muzahamatihi bi katifihi, ya, dan apa hendaklah dia berhati-hati jangan sampai muzahamah bi katifihi, artinya apa, berdesak-desakan dengan bahunya, ya. Au bikatifi dabatihi in kana rakiban, atau dengan bahu kudanya kalaupun dia mereka berdua mengendarai kuda. Wa mulasaqatu thiyabihi, ya, dan jangan ya pakaiannya sampai menempel dengan pakaiannya. Wa yu'thiruhu li jihati dhilli fi shaifi, ya, dan lebih mengutamakan ya gurunya apabila di siang hari yang panas kemudian ada tempat yang teduh, maka hendaklah dia mengutamakan gurunya. Wa bi jihati syamsi fi syita'i, tapi kalau di musim dingin misalnya di mana orang perlu kepada matahari, ya maka hendaklah dia mendahulukan gurunya. Wa bil jihati allati la taqra'u syamsu fiha wajhahu idzal tafata ilaihi, ya, dan hendaklah dia berada di arah yang kalau gurunya menoleh kepadanya jangan langsung menghadap ke matahari. Misalnya matahari di sebelah sana, maka dia berada di sebelah sana, sehingga kalau gurunya menoleh kepadanya tidak langsung menghadap matahari. Wala yamshi baina syaikhi wa baina man yuhadditsuhu, dan jangan berjalan di antara syekh dengan orang yang sedang diajak berbicara, ya. Jangan berada di tengah-tengah mereka, gitu maksudnya. Nah, ini berkaitan dengan adab berjalan ini, itu para ulama terdahulu itu sudah betul-betul menjaganya, gitu. Ya, ini bukan hanya sekedar teori saja, tetapi ini adalah praktik yang memang dijalankan oleh para ulama terdahulu, ya. Kemudian ditulis, ya, agar menjadi panduan dan menjadi contoh bagi orang-orang setelahnya, ya. Diceritakan oleh Ibnu Khaldikan di dalam Wafayatul A'yan bahwa ada tiga orang sahabat dan mereka ini adalah orang-orang besar semua, yaitu yang pertama adalah Al-Qadhi Abul Abbas Ahmad Ibnu Umair Ibnu Suraij, kemudian yang kedua adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Daud Al-Zahiri, kemudian yang ketiga adalah Abdullah Ibnu Abdullah Naftawi, ya, ini adalah orang-orang ya ulama besar semua dan mereka semuanya bersahabat. Kharaju ila walimah, suatu ketika mereka keluar bertiga untuk menghadiri ya undangan walimah, ya. Fa afdha bihim ila tariqi fi ila makanin dayyid, akhirnya mereka sampai ke jalan yang sempit di mana mereka tidak bisa ya berjalan sejajar begitu karena ketiga ini enggak mau ada yang saling mendahului, ya. Ya, akhirnya sampai ke jalan yang tidak bisa, tidak mungkin untuk berjalan sejajar begitu, ya. Fa arada kullu wahidin minhum sahibahu an yataqaddama alaihi, akhirnya ketiga ini enggak ada yang mau maju, dia menyuruh yang lain untuk berada di depan, jalan kamu di depan, ya. Akhirnya saling dorong-mendorong, enggak ada yang mau gitu, ya, karena merasa segan untuk berada di depan yang lain. Faqala Ibnu Suraij, dayqul makan yurithu su'al adab. Ini sempitnya jalan itu menjadikan kita terkadang ya enggak bisa menjaga adab, katanya. Akhirnya terpaksa harus ada yang saling mendahului gitu. Ya. Lima yalzamu min dzalika an yataqaddama ba'dhum 'ala ba'd, karena ya mau tidak mau harus ada yang saling mendahului. Akhirnya Ibnu Daud mengatakan, lakinnahu yu'arifu maqadir rijal, tapi di situ akan ketahuan nilai daripada seseorang itu. Artinya ketika dia segan untuk berada di depan, berarti dia sudah menunjukkan apa? Menunjukkan ya adabnya, menunjukkan kesopanannya, bahkan harga dirinya, nilainya di situ akan terlihat. Ya. Ketika dia tidak mau berada di depan, bahkan lebih mendahulukan yang lain. Ai hina athara kullu wahidin, ya. Maksudnya apa? Hina athara kullu wahidin minhum an yataqaddama sahibuhu alaihi, yaitu akan terlihat nilainya ketika dia lebih mendahulukan yang lain, lebih mengutamakan yang lain untuk berada di depan. Akhirnya yang ketiga mengatakan, Ibnu Naftawih mengatakan, idastahkamatil mawaddah batalat at-takalib. Tapi kalau sudah saling mencintai, maka di sini enggak ada beban lagi, katanya. Mau siapa yang di depan, mau siapa yang di belakang, itu enggak akan ada masalah. Ya, maka dilihat bagaimana ya kemesraan, keakraban mereka, tetapi juga tetap mereka ya menjaga kesopanan dan kesantunan. Ya. Dan ini juga dicontohkan oleh Sayyidina Bilal ketika berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fi nakhlin lana, di kebun kurma, li Abi Thalhah yatabarrazu li hajatihi, ya untuk membuang hajat, ya qala wa Bilalun yamshi wara'ahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada Bilal, sementara Bilal berjalan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukrimun nabi an yamshiya ila jambihi, ya, yaitu beliau berjalan di belakang dan tidak berjalan di sampingnya, itu ya demi menghormati dan menghargai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famarra Nabiyullah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah kuburan, kemudian beliau berdiri, ya, hatta tamma ilaihi Bilal, sehingga Bilal sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala waihaka ya Bilal, hal tasma'u ma asma? Bilal, kamu dengar enggak apa yang saya dengar, kata? Qala ma asma'u syai'an ya Rasulullah, saya enggak dengar apa-apa, katanya. Qala sahibul qabri yu'adzab. Orang dalam kubur ini sedang diazab, katanya. Saya mendengar orang di kubur ini sedang diazab. Fawujida yahudiyah, dan ternyata kubur itu adalah kubur seorang Yahudi. Baik. Kemudian wala yamshi baina syekhi wa baina man yuhadditsuhu. Tadi juga dikatakan bahwa kalau gurunya sedang berbicara dengan seseorang di dalam perjalanannya, maka jangan menengahi mereka, gitu. Bal yata'akhkharu anhuma idza tahaddatsa aw yataqaddam. Kalau mereka sedang berbicara, hendaklah dia berjalan di belakang atau berjalan di depan. Wala yaqruba wala yasma'u wala yaltafit. Dan jangan mendekat untuk mendengar percakapan mereka, ya, atau jangan menoleh melihat mereka berdua berbicara. Fa idza adkhalahu fil hadis falyati min janibin akhar, ya, kalaupun mereka dia diajak berbicara, diajak nimbrung dalam pembicaraan tersebut, maka hendaklah dia datang dari arah yang berbeda. Wa in sadafa asy-syaikha fit tariqi bada'ahu bisalam, jika dia kebetulan bertemu dengan gurunya di jalan, maka hendaklah dia memulai mengucapkan salam. Wa yaqsidahu idza kana ba'idan wala yunadihi, kalau dia berada di tempat yang jauh, maka hendaklah dia datang kepada gurunya dan jangan memanggilnya, gitu. Wala yunadihi wala yusallimu alaihi min ba'id, atau jangan mengucapkan salam dari jauh. Awala min waraihi, atau jangan mengucapkan salam dari belakang. Assalamualaikum, siapa ini dari, ya. Maka jangan mengucapkan salam dari belakang. Bal yaqrubu minhu, tapi hendaklah dia mendekat. Wa yataqaddamu alaihi, dan berada di hadapannya, kemudian mengucapkan salam. Wala yushiru alaihi ibtida'an bil akhdhi fi tariqin hatta yastashirahu wala yas'aluhu fi tariq. Wala yushiru alaihi ibtida'an bil akhdhi fi tariqin hatta yastashirahu. Ya, dan jangan menunjukkan kepadanya jalan, ya, memulai, artinya jangan mendahuluinya dengan menunjukkan jalan, ya, kalau dia tidak ditanya. Wala yas'aluhu fi tariq, dan jangan bertanya kepadanya di tengah jalan. Wa idza wasala ila manzili syaikh fala yaqifu qubalat babihi karahata an yusadifa khuruj man yakrahu asy-syaikh tila'ahu alaihi. Kalaupun dia sampai berjalan bersama gurunya dan sampai di rumah gurunya, maka jangan berdiri di hadapan pintu gurunya. Kenapa? Karena takutnya nanti keluar orang yang mungkin dia gurunya tidak ingin dilihat oleh orang lain, tapi hendaklah berdiri di sebelah, jangan langsung di hadapan pintu. Wa idza sa'ida ma'ahu sulaman ta'akhkhara al-muta'allim 'ani syaikh. Kalau mereka berdua naik tangga, maka hendaklah al-muta'allim ini berada di lebih belakang, ya. Wa idza nazala syaikhu sabaqahu li ihtimali an tazilla rijlu asy-syaikh fa ya'tamidu. Kalau naik tangga, maka hendaklah al-muta'allim berada di belakangnya. Tapi kalau turun tangga, hendaklah dia mendahuluinya, ya. Khawatir nanti gurunya tergelincir dan lain sebagainya. Fayatamidu alaihi, sehingga bisa bertumpu ataupun bersandar kepadanya. Wala yaqulu lima ra'ahu syaikhu wa kana khata'an hadza khata'. Nah, kemudian jika gurunya sedang berbicara, ya, dan dia melihat apa yang disampaikan oleh gurunya itu salah, maka jangan mengatakan, "Oh, ini salah," katanya. Wala hadza laisa bi ra'yi, ini pendapat saya enggak sama seperti ini. Bal yaqulu adh-dhahiru annal maslahata fi kadza. Artinya jangan langsung dengan tegas mengatakan ini salah. Nah, tetapi hendaklah dia berbicara dengan sopan dan mengatakan annal maslahata fi kadza, kayaknya lebih baik seperti ini. Wala yaqulu ar-ra'yu 'indi kadza. Tapi jangan mengatakan pendapat saya seperti ini. Tapi hendaklah mengatakan sepertinya atau al-maslahah, ya baiknya seperti ini. Ya, atau kemaslahatan itu ada di sini dan seterusnya. Au syibhu dzalika, atau hal-hal yang menyerupai itu semua. Ya. Baik, itu beberapa adab ya berkaitan dengan adab seorang murid bersama gurunya, ya, yaitu ada setidaknya ada 12 jenis dari adab yang harus dijaga oleh seorang muta'alim kepada syekhnya. Baik, naktafi bihadzal qadar, ya, karena jam 8 saya ada Zoom, maka kita cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan berkaitan dengan ini, insyaallah bukan nanti malam ya, nanti malam ada acara di sini ya. Saya juga ada acara di Nusyam, maka besok pagi insyaallah subuh kalau memang ada, subuh bisa. Ya, berarti besok subuh kita lanjutkan kembali. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala iyafa'ana bima nafi'ah. ونسأله سبحانه وتعالى من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع ومن نسب ومن نفس لا تشبع والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته